Jadikan orang lemah seperti kami, mampu bertahan di antara getirnya coretan takdir yang menuntun dari suatu keadaan menuju keadaan lain yang berbeda. Yeah, kita memahami batas kemampuan manusia. Bernafas di bumi Allah, mencoba merangkai makna sebuah cerita yang pasti dialami oleh setiap hamba yang mencoba memahami dan mencari hikmah dari setiap segala kejadian yang berurutan. Berganti cerita menyiasi warna hidup, kau pakai yang coba membuka masa laluku yang terdiam di antara dada-dada beku. Merangkai cinta dalam setiap sapa, menggabungkan suara pedang dengan kasih sayang. Formula batinia dan seorang kujangga diberikan untuk memaniskan kadar pesona. Pesona karisma yang bertebaran di atas pita, pita yang jalurnya tersambung dengan fakta. Sampai sebatas mana kejujurannya, merata harus dengan keikhlasan, sebab keikhlasan pelengkap keindahan. Keindahan itu yang akan menjadi penilaian, penilaian murni haluskan kekakuan. Yo, merangkailah seindah imajinasimu, berceritalah tentang apa saja, tentang awan yang bergerak di dalam hati, tentang topan yang coba merendah diri, tentang insafnya Umar Al-Khattab, atau tentang celakanya Abu Lahab. Lukiskan nurani di atas, tumpukan tinta yang pasti bermanfaat bagi siapa saja. Rangkailah manajemen juang dari semut, karya kelas atas dari suku Azteca. Baris-baris syair tanpa kekerasan damai pun akan hadir, menghampiri setiap tangan para dermawan yang setia memberikan sekujuk gubahan. Hasil dari rangkaian pertarungan kata, pemikiran fitrah barat di jauh Indonesia. Ya kini kita rasa sama seperti apa yang dirasa mereka. Mereka-mereka yang butuh rangkaian cinta, mereka-mereka yang butuh rangkaian peduli, mereka-mereka yang butuh rangkaian setia. Mendapatkan harta butuh rangkaian usaha, mendapatkan cinta butuh rangkaian setia, mendapatkan simpati butuh rangkaian peduli, mendapatkan peduli butuh rangkaian merasa, mendapatkan sehati butuh rangkaian memerdek.